نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, pada penghujung dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan kembali insyaallah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yakni masuk bulan Sya'ban, maka marilah kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, mohon kepadanya taufik agar selalu kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Kita mempersiapkan diri kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan yang mulia. Adalah mereka para sahabat di bulan Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak melakukan saum, sebagiannya atau sebagian besarnya di bulan Sya'ban ini, dalam rangka tentunya barakallahu fikum seorang hamba mempersiapkan dirinya ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa menjalankan ibadah yang mulia ini. Maka demikianlah para hamba-hamba Allah selalu mempersiapkan dirinya untuk bisa mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang Allah telah berikan padanya banyak kebaikan, yaitu bulan Ramadan. Sehingga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu kulluh au julluh, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa, atau beliau puasa pada bulan Sya'ban keseluruhannya atau sebagian besarnya. Demikianlah mereka orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, selalu mempersiapkan dirinya agar bisa mendapatkan kebaikan yang lebih besar, yaitu saum di bulan Ramadan. Maka demikian pula kita, marilah kita memohon kepada Allah agar hati ini, diri kita selalu siap untuk bisa menjalankan keutamaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka kita selesaikan insyaAllah bab yang kita sedang kaji, yakni bab tawakkul, bab tawakal. Kita masuk hadis yang terakhir, dalil tentang tawakal yang terakhir yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dibawakan di sini dari Ibnu Abbas. Semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Allah Ta'ala berfirman, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mal wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat untuk bersandar. Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakilu qalaha Ibrahim. Kata Ibnu Abbas, telah dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, ketika kaumnya marah terhadap dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam, maka beliau pun kemudian dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya. Wa qalaha Muhammadun, dan telah diucapkan kalimat itu juga oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, ketika mereka yakni orang-orang musyrik jahiliyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran ayat 173, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang musyrik jahiliyah mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya, innan nasa, sesungguhnya manusia maksudnya orang-orang musyrik jahiliyah, qad jama'u lakum, sungguh mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Sungguh orang-orang musyrik telah berkumpul untuk menyerang kalian. Maka fakhshawhum, takutlah kalian kepada pasukan itu. Takutlah kalian kepada pasukan itu. Ini pasukan orang-orang musyrikin yang dikatakan oleh Abu Sufyan dan bala tentaranya, kami telah berkumpul siap menyerang kalian kembali. Takutlah kalian kepada pasukannya Abu Sufyan ini. Maka Allah katakan, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka hal itu justru menambahkan keimanan. Kalimat teror tadi, ya ini teror yang dimaksud adalah ucapan orang musyrik ketika ingin kembali menyerang Nabi dan para sahabatnya, justru zadahum imana, justru menambahkan keimanan. Wa qalu, dan mereka pun berkata, ini hasbunallah wa ni'mal wakil, telah mencukupi kepada kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu sebaik-baik tempat bersandar. Itulah dua kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari wa Nasa'i. Disebutkanlah Syekh Utsaimin dalam syarahnya, kalimat ini yakni inna nasa qad jama'u lakum wa hadha fi nasil Qur'an, yani inna nasa qad jama'u lakum adalah di dalam nas dalil Al-Qur'an. Kisahnya lamma insarafa Abu Sufyan. Setelah Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik, masih kafir, memimpin pasukan musyrikin pulang min Uhudin, pulang dari perang Uhud. Pulang dari perang Uhud hendak ke Mekah. Maka arada ayyarji'a ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi liyaqdi 'alaihim bisa'mihi. Kata Syekh, maka Abu Sufyan ingin kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Untuk apa? Setelah mereka menuju Mekah, ingin balik kembali ke Uhud. Liyaqdiya alaihim, untuk menghabisi para sahabat bizakmihi, dengan anggapannya kalau nanti kembali menyerang setelah mereka pasukannya kocar kasir tadi, akan habis sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anggapannya Abu Sufyan. Falakiya raqiba, maka bertemulah raqban, serombongan orang yang sedang berjalan menuju Madinah. Falakiya raqba, maka bertemulah Abu Sufyan dengan raqba, rombongan pasukan pengendara yang ingin pulang ke Madinah. Faqala lahum, maka Abu Sufyan menyetop rombongan ini. Ila aina tadhhabun, hendak pergi ke mana kalian? Qalu, rombongan ini menjawab, nadhhabu ila al-Madinah, kami ingin pergi ke Madinah, kami ingin kembali ke Madinah. Faqala, ballighu Muhammadan wa ashabahu anna raji'una ilaihim faqadu alaihim. Abu Sufyan pesan kepada serombongan orang yang mau pulang ke Madinah, ballighu Muhammadan, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabat-sahabatnya, anna raji'un, bahwa kami maksudnya orang-orang musyrik, raji'un ilaihim, akan kembali menemui mereka. Faqadu alaihim, maka mereka pun akan dihabisi. Ya, mereka menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan dihabisi setelah itu. Faja'a raqbu ila al-Madinah, maka dalam kisah rombongan pasukan tadi yang jumlahnya beberapa orang di situ, yakni rombongannya Abdul Qais, raqbun min Abdul Qais, maka rombongan ini pun sampai ke Madinah. Faja'a raqbu ila al-Madinah, rombongannya Abdul Qais ini kembali ke Madinah. Maka faballahuhum, maka Abdul Qais dan bersama para rombongannya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dipesankan oleh Abu Sufyan. Barakallahu fikum. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau menyampaikan bahwa Abu Sufyan telah berkumpul kembali ingin menyerang sekali lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang waktu itu beliau kemudian dengan 70 personil pasukannya berangkat sampai ke Hamratul Asad. Maka kemudian Allah masukkan ke hatinya Abu Sufyan dan pasukannya. Beliau mengumpulkan kurang lebih 70 raqiba, ada 70 pasukan. Dari para penunggang-penunggang kuda, 70 orang ini sampai akhirnya menuju Hamrul Asad. Sesampainya di Hamrul Asad, fa'alqallahu ra'ba fi qalbi Abi Sufyan. Maka Abu Sufyan yang tadinya lantang, tunggu, kami akan serang kembali mereka. Ternyata Allah Ta'ala masukkan ke hati-hati Abu Sufyan dan pasukannya rasa takut. Mereka ternyata takut juga. Mereka takut. Kenapa? Ini sudah siap-siap untuk menghadapi kembali pasukan orang-orang Quraisy. Maka mereka pun pulang ke Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan berita bahwa Abu Sufyan dan pasukannya ingin menyerang kembali, faqala Rasul, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ma'ahu hasbunallah wa ni'mal wakil." Telah mencukupi bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik tempat bersandar. Fa kharaju fi nahwi sab'ina raqiba. Maka mereka keluar. Jadi Rasulullah SAW keluar menghadapi Abu Sufyan bersama sab'ina raqiba hatta balahu Hamra'ul Asad. Hamra'ul Asad. Summa inna Abu Sufyan taraja'a an ra'yih. Lihat. Setelah beliau sampai di Hamra'ul Asad, ternyata tadi Abu Sufyan taraja' mencabut kembali pendapatnya, idenya. Tidak jadi menyerang. Taraja' mencabut idenya. Yang tadinya semangat ingin menghabisi, taraja' ditarik pendapatnya. Kenapa itu? Karena Allah masukkan di hatinya Abu Sufyan dan para pengikutnya ar-ra'bu, rasa takut yang luar biasa. Wan sarafa ila Makkah. Dan akhirnya Abu Sufyan dan pasukannya ini pulang ke Mekah. Wa hadza min kifayatillahi li rasulihi walil mu'minin. Inilah di antara kifayatillah, kecukupan yang Allah berikan kepada rasulnya dan orang-orang mukmin. Allah beri rasa cukup dengan pertolongannya. Walaupun pasukannya cuma 70, merasa cukup dengan pertolongan Allah. Karena kemenangan bukan hanya dilihat dari banyaknya orang. Kalau 70 ini memiliki ketauhid dan keimanan, akan datang pertolongan. Menghadapi orang-orang musyrikin, ternyata Abu Sufyan taraja, mencabut pendapatnya sendiri. Pulang ke Mekah, tidak berani. Itulah kifayatullah. Haitsu itamadu alaihi ta'ala. Di mana para sahabat, di mana Rasulullah SAW itamadu, mereka bersandar hanya kepada Allah. Bayangkan 70 ini siap mati. Sementara orang musyrikin paling takut kematian. Bahkan mereka berangan-angan, lau yu'amaru alfasanah wa ma huwa bizmuzahsihi minal azab. Mereka berangan-angan, kalau seandainya diberi umur 1000 tahun. Maksudnya, hidup jangan sebentar. Kalau bisa 1000 tahun, supaya bisa menikmati kenikmatan dunia, itu orang-orang musyrikin. Sehingga paling takut kematian. Maka seorang mukmin seharusnya demikian, selalu bersandar kepada Allah. Di rumah juga bisa mati, di luar rumah bisa mati, dimanapun kematian, kalau sudah saatnya datang pasti mati. Kenapa takut? Itu seharusnya orang-orang yang bertauhid. Tidak kemudian harus mandi kembang. Mandi kembang dulu, supaya nanti ketika berperang tidak terkena goresan pedang. Katanya ingin mati syahid. Seharusnya orang yang bertauhid, kematiannya itu adalah sesuatu yang dia inginkan. Bisa mati syahid, diterima oleh Allah amalannya. Itu seharusnya. Namun jihad yang dilakukan pada saat itu jihad yang benar. Adapun jihad model-model teroris zaman sekarang, yang seharusnya dikatakan teror saja. Dikatakan jihad tapi bentuknya teror, berarti bukan jihad namanya. Bagaimana kita katakan mereka mati syahid? Sementara yang dibunuh adalah kaum muslimin. Maka para teroris-teroris itu jangan digelari asyahid seharusnya. Kenapa? Karena mereka cuma pinjam nama al-jihad. Yang justru mencoreng nama baik Islam dan kemuliaan jihad di jalan Allah. Segera mereka bertobat seharusnya. Jangan tergiur dengan iming-imingnya para murabbi-murabbinya. Nanti kalau kamu mati syahid, disambut 72 bidadari. Disambut bidadari, iya. Lebih cantik daripada wanita dunia. Anak-anak muda. Anak-anak muda yang belum mengerti betul apa itu Islam dan apa itu jihad yang syar'i, hanya berangkat jihad. Yang dibom bukan orang musyrik. Ternyata siapa yang dibom? Masjidnya kaum muslimin. Salat Jumat bawa bom. Jadi sedang salat sambil memikirkan bomnya meledak apa belum. Salat apa ini? Ini saja sudah salah dalam bab salat. Niatnya bukan lagi untuk menegakkan sholat, ingin bunuh diri namanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertobatlah dari penyimpangan tersebut sebelum Allah Ta'ala mengumpulkan dia bersama orang-orang yang tersesat dari siratal mustaqim. Demikian kata Syekh Utsaimin. Qauluhu, ucapan Rasul, kau ucapan Ibnu Abbas dalam riwayat ini, qala lahumun nas, telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annas, yakni ar-raqbu, rombongan tadi yang berjumpa dengan Abu Sufyan, innan nasa, sesungguhnya manusia dalam ayat innan nasa qad jama'u lakum. Siapa yang dimaksud annas di sini? Ai Abu Sufyan. Wa man ma'ahu? Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya. Wa kalimatun nasi huna yumasilu bihal usuliyun di amin alladhi urida bihi al-khusus. Kalimat annas di sini, innan nasa, disebutkan oleh para usuliyun, ahli ilmu usul fikih, mengandung makna al-am, manusia, berat sifat umum. Namun yang diinginkan dengannya al-khusus, yakni yang dimaksudkan Anas di sini, Abu Sufyan dan rombongannya yang pulang dari Uhud hendak menuju Mekah. Begitu. Wa qauluhu innan nasa qad jama'u lakum, manusia, maksudnya manusia yakni orang-orang kafir Quraisy telah kembali berkumpul mengepung menyerang kalian wahai Nabi dan sahabat. Maka Nabi mengatakan hasbuna. Apa makna hasbuna? Ai kafina. Kafina artinya Allah yang mencukupi kami. Wahia mubtada'un walafdul jalalah khobaruhu hasbunallahu. Jadi hasbuna kafina ini sebagai mubtada dan khobarnya Allahu, hasbunallahu itu khobarnya. Yang mencukupi kami adalah Allah. Kalau Allah sudah mencukupi, tidak perlu yang lainnya. Walaupun jumlahnya sedikit, kalau Allah mencukupi, menang. Demikian yang harus diyakini setiap orang yang bertauhid. Wa qauluhu wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik tempat bersandal. Ni'ma dalam bahasa Arab fi'lu madhin. Al-wakilu fa'ilun. Wal makhsusu mahdufun taqdiruhu, dan makhsus yang terbuang dikira-kirakan adalah huwa. Hasbunallah wa ni'ma huwa al-wakilu, yakni Allah. Allah itu sebaik-baik tempat bersandar. Al-wakil ay al-mu'tamadu alaihi subhanahu wa ta'ala. Al-wakil artinya mu'tamad, yang untuk bersandar. Hati bersandar kepada Allah. Adapun gerakan badan, upaya gerakan-gerakan badan itu sekedar ikhtiar, usaha. Usaha sekecil apapun. Kalau Allah Ta'ala yang mencukupi, jadi mencukupi. Dimudahkan. Karena yang mencukupi segala urusan adalah Allah Ta'ala. Nah. Yutlaku alaihi ismu wakil, wa huwa aidon muwakil. Dan dimutlakkan al-wakil adalah ismu wakilun. Wakil itu isim. Wa huwa aidon muwakil. Sama saja dengan muwakilun yang dijadikan tempat bersandar. Wal wakil fi misli qawli. Adapun wakil itu isim fa'il seperti dalam ayat ni'mal wakilu. Dalam ayat yang lain wakafa billahi wakila. Surat An-Nisa 81. Wakafa billahi, dan cukuplah Allah wakila, dia tempat bersandar. Jadi Allah lah yang cukup untuk dijadikan tempat bersandar dalam segala urusan. Seorang berurusan dengan urusan dakwahnya, ibadahnya. Ibadah pun bersandar kepada Allah. Kita mampu menjalankan suatu ketaatan, kita mampu meninggalkan satu dosa dan maksiat yang orang lain tidak mampu. Sekali lagi, itu karena seorang bersandar kepada Allah. Jangan bersandar dengan ilmunya. Jangan bersandar dengan dirinya. Sebab dirinya dan ilmunya, kalau Allah belum mencukupi, tidak mampu. Maka dikatakan dalam ayat, huwa a'lamu biman ittaqa. Dia Allah zat yang paling tahu siapa yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa akan dibimbing oleh Allah. Kalau dia bersandar kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa ammal muwakil fa fi misli qawlihi. Adapun kalimat muwakil isim fa'il dalam ayat surat Al-An'am 89. Fa iyakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Fa in yakfur biha, maka jika dia mengkufurinya, haulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin, maka sungguh kami wakilkan. Wakkalna di situ isim fa'il, muwakkil isim fa'ilnya. Wakkala yuwakkilu muwakkilun. Walaisal murad bitawkil huna inabatul khair. Namun kalimat tawkil di sini bukan maknanya inabatul khair. Inabah artinya mewakilkan kepada yang lain. Fama fima yahtaju ilal istinabah fihi. Pada suatu perkara yang perlu diwakilkan kepada orang lain. Falaisa tawkiluhu subhanahu min hajatin lahu. Maka bukanlah menyandarkan apa yang ada pada kebutuhannya kepadanya. Artinya bukan berarti Allah sebagai wakil kita. Tetapi maknanya Allah yang mencukupi kita sebagai tempat untuk kita bersandar. Balil muradi tawkil istikhlaf fil ard liyanzura kaifa ya'malun. Bahkan tawkil di sini adalah istikhlaf. Istikhlaf artinya menjadikannya Allah Ta'ala kepada kalian di muka bumi ini. Liyanzura kaifa ya'malun, agar Allah melihat bagaimana mereka itu berbuat. Ya. Maka oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Bersandarlah kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah, jangan bersandar kepada diri kita sendiri. Wa qawlu Ibnu Abbas, dan ucapan Ibnu Abbas di sini. Radiyallahu anhuma inna Ibrahima qalaha hina ulqiya finnar. Ucapan Ibnu Abbas, yaitu bahwasanya Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, yakni ketika Ibrahim alaihissalam berdakwah mengajak kaumnya bertauhid, maka Ibrahim pun ditangkap oleh rajanya. Qala Ibrahim, maka ketika Ibrahim ditangkap oleh rajanya, rajanya pun mengatakan, harikuhu, bakar dia. Wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Bakar Ibrahim dan tolonglah, lihat. Wansuru alihatakum, belalah tuhan-tuhan kalian. Jadi dikira Ibrahim ketika mendakwahkan tauhid, menerangkan kesyirikan karena mereka beribadah kepada batu-batu, maka kaumnya marah dengan upaya membakar Ibrahim dengan mengatakan unsuru alihatakum, bela tuhan kalian. Ya, seolah-olah membakar nabi itu sebagai pembelaan terhadap tuhannya. In kuntum fa'ilin. Maka ketika Ibrahim ditangkap dan hendak dilempar, maka Ibrahim pun mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka dengan itu kulna, kata Allah, kami katakan ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan. Ya, dingin menyelamatkan untuk siapa? Ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka menginginkan dengan dibakarnya Ibrahim itu selesai dakwah. Mereka menginginkan dengan cara itu sebagai tipu daya. Pokoknya orang ini dimatikan saja. Ternyata apa? Faja'alnahum al akhsarin. Kami jadikan tipu daya mereka kerugian. Mereka yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Menghentikan dakwahnya Allah. Dakwatu tauhid dan ingin membakar nabinya, Allah menangkan nabinya. Dan yang rugi kaumnya. Maka kerugian yang besar yang ibadallah. Seorang yang berani-berani dia menentang dakwahnya tauhid, dakwahnya para nabi dan rasul, dia akan rugi di dunia sebelum di akhirat. Itulah kata Allah, wa aradu bi kaida faja'alnahumul akhsari. Maka keuntungan yang besar kalau kita menyambut dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, dakwatu salafiyah, dakwahnya para salafuna saleh. Inilah dakwah yang kita tempuh, menempuh jalannya para nabi dan rasul, mengajak kepada at-tauhid. Barakallahu fikum. Bisa apa ya? Sedikit lagi. Wa qauluhu qaulu la majala li ra'yi fihi fa yakunu lahu hukmu rafa' wa Ibnu Abbas mimman yara an bani Israil wa yahtamil annahu akhadahu minhum walakin jazamahu bihada wa qaranahu lima qalahu rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yub'idu ayyakuna akhadahu min bani Israil. Jadi Ibnu Abbas membawakan kisah, ucapan, riwayat tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Dari mana dia dapatkan? Qaulu la majala li ra'yi fihi. Ucapan ini tidak ada majal, kesempatan bagi Ibnu Abbas, semata-mata dari pendapatnya. Ini bukan pendapat Ibnu Abbas semata. Fayakunu lahu hukmu rafa', berarti hukumnya hukum yang marfu'. Ibnu Abbas meriwayatkan yang marfu' dari Nabi. Barakallahu fik. Wa Ibnu Abbas miman yarwi an bani Israil. Ibnu Abbas meriwayatkan dari kisah-kisah Bani Israil. Karena kisah-kisah Bani Israil ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Adapun yang sahih bisa diterima riwayatnya. Fayahtamilu annahu akhadahu minhum. Ada kemungkinan Ibnu Abbas mengambil dari kisah-kisah mereka. Walakin jasmuhu bihadza. Namun hal ini dipastikan dengan ucapan Ibnu Abbas sendiri. Wa qaranahu lima qalahu rasul, yakni dikaitkan ucapan Ibrahim dengan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini semakin menunjukkan yub'id ayakun, semakin jauh kemungkinan beliau mengambil dari Bani Israel. Kemungkinan besar beliau mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahid fil ayat, sehingga dalil dari ayat bab tawakal dalam ayat ini adalah qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini syahid dari ayat. Dalil yang terakhir dalam bab tawakal, ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khalilullah Ibrahim alaihi salam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala bagi kita semuanya. Wal afu minkum, atas segala kesalahan dan kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.